diucapkan kerja dulu. Bareng CV Denny Buanaga. Juga CV Amin Hero. Terus. CV Sugi Jogja, terima kasih. Juga ada CV Prastagi Res Market. CV Mardiko Mangga dan CV Anto Wijaya Cirebon. Thank you. Buat yeah. Dewi juga terima kasih. Dewi Production. Ya. Yeah. Juga selamat bertugas. Enjoy. Rock music. Artisnya Jawa Tengah bro. Risa. Lama kesini. Musiknya Jawa Tengah bro. Wena bro. Enjoy. Oh, Elsa sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya.